rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan enam adab-adab orang yang sakit atau orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu ma ya'malur rajulu fi baiti. Bab tentang ma ya'malur rajulu fi baiti. Apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki fi baiti, ai di rumahnya. Ar-rajul ai seorang laki-laki sebagai kepala keluarga, fi baitihi di rumahnya, di tengah-tengah keluarganya, apa yang dia lakukan. Dan maksud dari bab ini, maksud dari apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini adalah kaifa yang bagi ayyakuna ar-rajulu fi baiti min haitsu amalil bait wa masalihil bait wa hajiyatil bait. Ai kaifa yang bagi, bagaimana selayaknya, bagaimana sepantasnya seseorang itu berada di rumahnya dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumahnya. Naam, baik yang berkaitan dengan memperbaiki rumah atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga. Atau apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah seorang kepala keluarga, memiliki rumah, memiliki anggota keluarga. Apa yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya? Karena telah sahih, telah sabit pula dari beliau Alaihi Shallatu Wasallam. Beliau pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, ai orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Ini maksud dari Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Beliau di sini membawakan beberapa hadis. 6 hadis yang pertama, qala hadatsana Abdullah ibnu Raja wa Hafs ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad dari Al Aswad qala sa'atu Aisyah radhiyallahu anha, berkata Al Aswad, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, maka yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, di rumahnya. Faqalat, maka beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli fa idza hadaratish shalatu kharaja. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada pada fi mihnati ahli, ai fi khidmati ahli. Beliau selalu membantu keluarganya, memberikan pelayanan kepada keluarganya, mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan yang bisa meringankan beban istrinya. Ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faida hadaratis shalah, dan apabila telah datang waktu shalah, telah dikumandangkan waktu azan, nah maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun keluar, ay menuju masjid, meninggalkan semua pekerjaannya. Nah, ini yang dilakukan oleh manusia yang terbaik, manusia pilihan, afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membantu pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada pada keluarganya. Dan tentunya perkara-perkara yang demikian tidaklah diketahui. Sunnah-sunnah yang demikian, amalan-amalan yang mulia seperti ini tentu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali melalui keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau alaihi salatu wasalam. Maka oleh karena ini mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atau para tabi'in, mereka bertanya kepada 6 keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu tersebut. Bertanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalah yang beliau lakukan di rumahnya. Kemudian dikabarkanlah 6 berita tersebut kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Qala faida hadaratish shalatu kharaja. Dan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang waktu sholat, beliau pun segera bergegas mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah. Maka di sini juga mengandung faedah tentang ahammiyatu amri sholat, pentingnya perkara sholat, betapa sungguh sangat pentingnya perkara sholat. Jangan sampai perkara-perkara dunia, baik itu keluarga, harta benda atau yang lainnya, melalaikan seseorang dari ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian atau anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala menjelaskan, qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu fihi dalilun ala tawadhu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ragma ulwi manzilatihi fil khalq id huwa afdalu makhluqatil ardi was sama wa ma dzalika fa huwa la yatarafa an khidmati nafsihi wa khidmati ahli fi aqallil asya. Hadits ini yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di dalamnya terdapat sebuah dalil tentang salah satu sifat yang mulia, yaitu sifat tawadhu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah makhluk, namun karena beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang ada di muka bumi maupun langit, dan bersama kedudukan yang tinggi itu semua, Nabi alaihi salatu wassalam la yatarafa, beliau tidak sombong, tidak merasa angkuh untuk membantu dirinya sendiri atau membantu keluarganya, meskipun itu fi aqallil asya, meskipun itu hanya pada perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang remeh, itu pun beliau kerjakan, itu pun beliau lakukan, tidak nam sungkan. Beliau menyebutkan contoh apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa huwa yakhshifu na'alaihi biyadihi wa yaghsilul ina wa yarqa'us thawb wa huwa Rasulullah alaihi salatu wassalam afdalu khalqillahi bi ijma'i a'immatil islamil awwalina wal akhirin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang yaksifu na'lai, merapikan kedua sandalnya dengan tangannya. Dan juga terkadang beliau mencuci perabotan rumah. Nam, ketika kotor, beliau cuci sendiri. Dan juga terkadang beliau memperbaiki pakaian-pakaiannya ketika rusak dijahit. Ketika nam, butuh untuk dibenahi, beliau lakukan itu semua dengan tangan beliau sendiri. Padahal beliau adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia dengan kesepakatan para imam, para imam-imam ahlul Islam, baik dari kalangan yang terdahulu maupun yang terakhir. Wa fi'luhu hadha tashri'un lil ummah liyata'assaw bihi fi hadzal khuluqil 'adzim khuluqut tawadhu wa adamit tarafu. Maka pada perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam di sini, membantu keluarganya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah, maka ini termasuk nam mengandung tasyri', pensyariatan kepada umat beliau, ummatul Islam, supaya mereka, kaum muslimin seluruhnya, nam mereka mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak yang mulia ini, akhlak yang agung, yaitu akhlak apa? Khuluqut tawadhu wa adamut tarafu. Nam akhlak rendah diri, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Qala wa khidmatun nafs wa khidmatul ahl la siyama indal hajah. Dan juga di dalam akhlak membantu diri sendiri dan membantu keluarga, terlebih ketika dibutuhkan. Nam meskipun dia posisinya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, maka hendaknya dia juga butuh untuk tawadhu, merendahkan diri, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu keluarganya terlebih ketika dibutuhkan. Qala faqad tad'afu al-mar'ah wa qad la yastati'ul ibnu awil ibnah ala amalin ma fatujadu rahmatu wa husnul khuluqu fir rajul ar-ra'i al-mas'ul anil baiti wal usrah yuqaddimul khadamatil jalilah wa in kana lahu manzilatun rafi'ah fil ilmi aw sultan aw al jahi aw al mal aw nahwi dzalik la yamna'uhu dzalik. Maka terkadang seorang wanita, seorang istri atau seorang ibu, dia posisinya dalam keadaan lemah atau bahkan dalam keadaan sakit, butuh bantuan. Atau terkadang anak kita sendiri, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dia tidak mampu mengerjakan nam suatu amalan tertentu. Maka di situ butuh adanya ar-rahmah, sifat kasih sayang, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik pada seorang pemimpin, seorang laki-laki sebagai pemimpin, dan yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang rumah dan keluarganya. Yuqaddimul khadamatil jarilah, hendaknya dia memberikan pelayanan-pelayanan yang baik, pelayanan yang bagus, meskipun dia di luar rumah memiliki kedudukan yang tinggi dari sisi ilmu, dia seorang yang memiliki ilmu yang luas, atau dia adalah seorang sultan, penguasa atau pemimpin, awil jah, atau dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakatnya, atau dia sahibul mal, orang yang kaya, aw nahwi dzalik, atau yang semisalnya, maka itu semua la yamnahu dzalik, tidak menghalangi dirinya untuk memberikan bantuan, memberikan pelayanan kepada anggota keluarganya, baik istrinya atau anak-anaknya, karena ini termasuk dari sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat tawadhu dan husnul khuluq yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, qala wa fihi dalilun ala ahammiyati shalah wa jalalati qadriha fi syariatil Islam. Dan di dalam hadis ini pula terdapat sebuah dalil tentang ahammiyatus shalah, pentingnya ibadah salat, rukun Islam yang kedua. Wa jalalati qadriha, dan kedudukannya yang tinggi, yang mulia di dalam syariat Islam. Wa annahu la yajuzu li ahadin ay yahul al amal ad-dunyawi bainahu wa baina ada'is shalah idza hadara waqtuha. Dan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk perkara dunia, amalan-amalan pekerjaan yang sifatnya duniawi, itu menghalangi dirinya dan menghalangi antara dirinya dan antara menegakkan sholat ketika telah datang waktunya. Bagaimanapun keadaannya, sesibuk apapun dia di dalam pekerjaannya, ketika sudah dikumandangkan azan, setelah datang waktu sholat, maka dia wajib untuk meninggalkan itu semua dan segera mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadara waqtu shalah taraka jami'al a'mal wa aqbala 'ala taharatihi wa tawajjaha ila iqamati shalah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika datang waktu sholat telah dikumandangkan azan, beliau langsung meninggalkan seluruh pekerjaan, meninggalkan seluruh amalan-amalan sebelumnya, dan beliau segera naam taharah, melakukan wudu, mensucikan diri, wa tawajjaha ila iqamatish shalah, dan beliau segera pergi untuk menegakkan salat. Qala wa hadha tashri'un lil ummah li'alla yatakasalu an shalawatihim wa adaiha jum'atan wa jama'ah mal muslimina fil masajid wa annaha tuqaddam ala jami'il a'mal wa la yuqaddam 'alaiha ayyu 'amalin minal a'malil ukhra hatta al-jihad wa huwa muqatalatul a'da li'la'i kalimatillah. Maka ini semua tentunya merupakan tasyri', merupakan sebuah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk umatul Islam supaya mereka semua tidak bermalas-malasan dari menegakkan salat. Naam, baik itu salat Jum'ah atau salat jamaah di masjid-masjid bersama kaum muslimin. Tidak boleh menegakkan salat dalam keadaan malas. Naam, harus semangat, harus didasarkan dengan keikhlasan di dalam hatinya, karena khawatir kita terjatuh di dalam sifat kemunafikan. Karena tidaklah orang-orang yang menegakkan salat dalam keadaan kusala, malas, melainkan mereka adalah orang-orang munafikin sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hendaknya mereka mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam ketika telah datang waktu salat untuk bersemangat mengerjakan itu semua dengan keikhlasan. Qala wa annaha tuqaddam, dan bahwasanya ibadah salat itu harus dikedepankan atas semua amalan, dan tidaklah boleh amalan apapun itu bentuknya didahulukan daripada ibadah salat, meskipun itu adalah amalan jihad. La yuqaddam 'alaiha ayyu 'amalin min a'malil ukhra hatta al-jihad. Tidak boleh dikedepankan amalan apapun itu bentuknya daripada ibadah salat, meskipun itu adalah amalan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan musuh-musuh Allah untuk menegakkan kalimatullah. Ini pun tidak boleh mengalahkan ibadah salat, padahal jihad adalah amalan tinggi, amalan mulia. Naam, apalagi amalan-amalan di bawah jihad. Qala idza hadaratish shalatu yusallil mujahid walau kana yaqudu ma'rakatan ma'al a'da. Maka apabila telah datang waktu salat, hendaknya seorang mujahid, seorang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus segera menegakkan salat di waktunya. Jangan diulur-ulur, jangan diundur. Walau kana yaqudu ma'rakatan mal a'da, meskipun dia sedang memimpin peperangan melawan musuh, fahuwa yusalli ala ayyi hal, maka dia harus menegakkan salat bagaimanapun keadaannya. Naam, sallu qiyaman wa qu'udan, entah dia mengerjakan salat dengan berjamaah bersama anggota pasukannya atau dia salat sendiri-sendiri. Kalau memungkinkan dia berjamaah dibagi dua dari pasukannya, atau jika memungkinkan dia sholat dalam keadaan berdiri, kalau tidak dalam keadaan duduk, bagaimana yang memudahkan baginya. Dan itu semua telah dibahas oleh mereka para ulama di dalam kutubil fiqh, di dalam kitab-kitab fikih yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau melaksanakan sholat di dalam peperangan. Itu semua disesuaikan dengan keadaan mereka para mujahid fi sabilillah. Intinya apa? Tidak menghalangi jihad dari ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa dalilun ala ahammiyati shalah wa annaha min ajallil a'mal ba'da syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu semua merupakan sebuah dalil yang menunjukkan tentang pentingnya ibadah salat, dan bahwasannya salat merupakan amalan yang paling agung setelah syahadat La ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nah ini hadis yang pertama dari bab ma ya'malu rajulu fi baiti, dan masih ada beberapa hadis yang lain dari Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.